نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله malam ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai pada bab Husni Islamil Mar'i, baiknya keislaman seorang, sampai hadis yang ke-41 dari Kitabul Iman. Man hafidul hadis. Siapa yang hafal hadis? Fadul Yazid. Ahsanta. Barakallahu fikum. Fadul Satya. Tidak aslama al-amdu. إسلامه فحسن إسلامه كان بعد ذلك القصاص الحسنة إلى 700 ذئب أحسنت بارك الله فيكم. Halo, Razan. Abdu. Bahas sunnah. Sayyiatin. Kana. Gila. Wasayyi'atu. Ahsanta. Allah, setelah lagi. Tapi apa? Apa? Kenapa tidak dihafalkan? Bisa lihat yang lain ya. Oke, apa? Kenapa tidak dihafalkan? Muhammad? Hafidah? Apa? Siapa lagi yang apa? Mumtaz? Dadah? Belum juga? Man hafidul hadis wa yaqra' fadlu. Yang hafal hadisnya dibaca. Ya, fadlu. Faisal apa? Belum, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. حدثنا إسحاق ابن منصور. Menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar. Mengkhabarkan kepada kami Ma'mar. An Hammam. Dari Hammam ibn Munabbih. An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masmu Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Yasir. Muhammad Yasir. Muhammad Yasir. Nama Abu Hurairah. Fahmi tahu namanya siapa? Tahu. Umar? Tidak tahu juga. Siapa yang tahu? Coba Banin. Siapa? Abu Abdurrahman atau Abdurrahman? Abdurrahman ibn Sahr. Ad-Dawsi al-Yamani. Nama Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ukasha. Masa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu? Siapa namanya? Harus tahu ini, Ukasha. Dipikir dulu, nama Rasulullah siapa namanya? Nabi kita siapa namanya? Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas. Hati-hati. Harus tahu semuanya. Walaupun kelas 1, kelas 2, harus tahu semuanya. Siapa kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muadz. Kakeknya siapa? Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu-Abu. Abu Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib? Abu Abdul Muttalib. Siapa? Ada Abu Talib, ada Abdul Muttalib. Yang mana? Jangan digabungin. Abu Abdul Muttalib. Abdul Talib. Nah, Abdul Muttalib. Kakeknya Abu Talib, pamannya. Bersabda Rasulullah SAW, Ida ahsana ahadukum islamahu. Apabila salah seorang di antara kalian baik keislamannya. Fakullu hasanatin ya'maluha. Tuktabu lahu bi asri amsaliha ila 700 dhi'fin. Maka setiap kejelekan yang dia lakukan, maka setiap kebaikan yang dia lakukan, dicatat baginya 10 kali lipat yang semisalnya, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dan setiap kejelekan yang dia lakukan dicatat untuknya dengan satu kejelekan yang semisalnya. Ini semakna dengan hadis yang sebelumnya kita bacakan. Di mana dalam hadis yang sebelumnya lebih lengkap, Rasulullah mengatakan, Ida aslamal abdu fahasuna islamuhu. Apabila seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya. Hamba di sini masuk ke dalamnya laki-laki dan juga perempuan. Yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, kemudian masuk Islam. masuk Islam dengan mengucapkan apa? Kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apabila seorang hamba masuk Islam dan baik keislamannya, kata Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, aysara islamuhu hasanan bi'tiqadihi wa ikhlasihi wa dukhuluhu fihi bil batin wal zahir. Keislamannya menjadi baik, bi'tiqadihi dengan keyakinannya, akidahnya, keikhlasannya, masuknya keislaman secara batin dan juga zahir. Wa yastahdira inda amalihi qurba rabbih minhu wa tilaihi alaih. Dan ketika dia mengamalkan amalan, nah, menghadirkan kedekatannya kepada Rabbnya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila baik keislaman seorang. Fahasuna islamuhu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ihsan. Dalam hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tentang akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menyebutkan ihsan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Nah. Sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Kalau tidak demikian, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha dalam ibadahnya sebaik-baiknya. Nah. Yang mana kita tahu bahwasanya ihsan, berbuat baik itu ada ihsan ma'allah, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Ada juga ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan kepada manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam menyembelih pun diperintahkan untuk berbuat ihsan. Faidah dabahtum fa'ahsinud dibha. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Dan juga berbuat baik kepada manusia yang lain. Nah, baik dengan lisan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan kedudukan, dan lain sebagainya. فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِأَسْلِ أَمْسَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ دِعْفٍ. Maka setiap kebaikan yang dia lakukan dicatat untuknya dengan 10 kali lipat yang semisalnya sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan fadl Islam. Keutamaan Islam. Nah, ketika seseorang dalam keadaan kafir, kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan, belum bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia masuk Islam, amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya di masa kekafirannya dicatat sebagai amalan kebaikan. Nah, dicatat sebagai amalan kebaikan. Sehingga orang-orang kafir, nah, yang dia semangat dalam melaksanakan amalan-amalan yang baik, baik bersilaturahim, menjamu tamu, nah, atau membantu orang lain, menolong orang lain, kemudian orang kafir ini masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya di masa kekafiran tadi dicatat sebagai suatu kebaikan. Bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia orang yang suka menolong orang lain, suka bersedekah, membantu orang lain, dan amalan-amalan yang lainnya, ya, kalau dia tidak masuk Islam, tidak dicatat sebagai suatu kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, dikarenakan kafiran, ya, walaupun mereka banyak bersedekah, banyak berinfak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan tentang Ibn Jada'an. Dia orang kafir yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah tidak diterima kebaikan-kebaikannya. Tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang dilakukannya. Kenapa dikatakan dia dalam keadaan kafir? Ya. Sehingga ketika seseorang masuk Islam, kebaikan di masa kekafiran tidak hilang. Tapi bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahkan setiap kebaikan ini bisa dilipat gandakan sampai 10 kebaikan yang semisalnya, bahkan sampai 700 kebaikan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Idza hamma bihasanatin falam ya'malaha kataballahu indahu hasana kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, subhanallah. Sekedar niat melakukan kebaikan saja, kemudian dia tidak melakukannya, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia berniat untuk melakukannya, kemudian mengamalkannya, maka dicatat menjadi 10 kebaikan yang semisalnya ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Ya. Sampai 700 kebaikan, 7 lipat, 700 lipatan ganda. Bahkan sampai ada afin kasirah, lipatan ganda yang sangat banyak. Ya. Bahkan ada beberapa amalan yang dilipat gandakannya bukan hanya sampai 700 saja. Ada yang sampai lipatan ganda yang tak terhingga. Ya. Apa contohnya? Sabar, kesabaran. Lipat gandakannya sangat banyak sekali. Tak terhingga. Bukan hanya 10 kali lipat saja. Bukan hanya 200, 300, atau sampai 700 saja. Yeah. tapi sampai lipatan ganda yang tak terhingga. Allah mengatakan innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahala tanpa ada batasnya. Nah, begitupun saum. Pahalanya tidak hanya sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat. Tapi lipatan ganda yang sangat banyak. Nah, Rasul mengatakan, kullu amalin yudu'af al-hasanah bi asli amsaliha. Wa qala Allah ta'ala ila saum fa innahu li wa ana azibih. Setiap amalan kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kebaikan, Allah mengatakan, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan artian balasannya tidak hanya sampai 10 kali lipat saja atau sampai 700 kali lipat saja, tapi lipatan ganda yang tak terhingga. Dan ada sebabnya dikarenakan dengan puasa terkumpul padanya berbagai macam kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam ayat tadi innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Sekedar niatan saja untuk melakukan kebaikan sudah dicatat sebagai suatu kebaikan. Bahkan akan disampaikan kepada derajat yang sangat mulia. Seperti orang yang berniat, berkeinginan kuat mati syahid. Dengan benar niatannya akan Allah sampaikan kepada derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Man sa'alallaha shahadata bilhaq balagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasih. Barang siapa yang meminta syahadah, mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenarnya hati yang menginginkan sekali untuk mati syahid. Bukan sekadar ucapan saya ingin mati syahid, bukan sekadar itu. Tapi benar-benar hatinya menginginkannya. Dia meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan syahid. Maka Allah akan sampaikan kepada derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun meninggal di atas kasurnya. Ini dengan niatannya. Allah sampaikan kepada derajat yang mulia. Bahkan dengan niat ini, banyak amalan yang kecil menjadi besar. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Ketika niat saja sudah catat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau dia melakukannya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dan setiap kejelekan yang dia lakukan dicatat untuknya dengan kejelekan yang semisalnya. Ini kayak sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kebaikan dilipat gandakan, tapi amalan kejelekan tidak dilipat gandakan. Hanya dibalas dengan yang semisalnya saja. Mana amila sayyi'ah fala yujza illa misluha. Barang siapa yang melakukan kejelekan tidak dibalas melainkan dengan satu kejelekan yang semisalnya. Nah. Seseorang misalkan minum khamar. Ya. Dicatat untuknya satu kejelekan minum khamar saja. Tidak dilipat gandakan. Menjadi 10 kejelekan atau sampai 700 kejelekan. Tidak. Ini kayak sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kejelekan-kejelekan dilipat gandakan. Ya. Mungkin dalam sehari semalam kita kejelekannya wah sangat numpuk sekali. Ya. Kejelekan yang dilakukan mata kita, yang dilakukan telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, atau lain sebagainya. Nah, kalau dilipat gandakan, wah, betapa banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Ya. Sementara kejelekan-kejelekan tidak dilipat gandakan. Bahkan ketika seorang berniat untuk melakukan kejelekan, belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Beda hanya dengan niat melakukan kebaikan. Sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah. Sekali ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan juga ketika seseorang masuk Islam, selain amalan-amalan yang dilakukan di masa kekafirannya bernilai sebagai suatu kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kejelekan-kejelekan yang dilakukan di masa kekafirannya akan hapus. Nah, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang ketika masa kafirnya suka mabuk misalkan. Ya. Zina, minum khamar, atau dosa-dosa yang lainnya. Ketika masuk Islam, hapuslah semua kejelekan-kejelekan tersebut. Tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa kekafiran tetap bernilai pahala, bernilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besar sekali, betapa luas sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, anal Islam yahdimu ma kana qablahu. Rasul mengatakan sesungguhnya Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Sehingga orang yang masuk Islam itu keadaannya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Kenapa? Dikarenakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di masa kekafiran, ketika dia masuk Islam, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai suatu kebaikan. Ya. Sementara dosa-dosanya dihapus semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. tapi disebutkan di sini ya, fahasuna islamuhu. Jika aslamal abdu fahasuna islamuhu. Apabila seseorang masuk Islam dan baik keislamannya. Ya. Bukan pura-pura masuk Islam seperti orang-orang munafik. Nah, yang mengucapkan keislaman dengan lisannya tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya. Sebab Allah mengatakan wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya lisannya saja. Dan tidak baik keislamannya. Nah, keutamaan yang disebutkan tadi, ini bagi yang masuk Islam dan baik keislamannya. Baik dalam akidahnya, dalam keikhlasannya. Nah, ya. Dan juga keislaman dalam zahir dan batinnya. Ya. Maka akan mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan tadi. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza aslamal 'abdu fa hasuna islamuhu." Ya. Dan para sahabat ridwanullah 'alaihim ajma'in, ya, ketika mereka masuk Islam, baik keislaman mereka. Ya. Walaupun yang sebelumnya terkenal dengan kekejamannya. Nah, atau sebelumnya banyak kaum muslimin yang terbunuh olehnya. Ya. Tapi ketika masuk Islam, baik keislamannya. Ya. Membela Islam. Memperjuangkan Islam dengan hartanya. Dengan jiwa raganya. Para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah. Jadi contohnya misalkan Abu Sufyan. Ketika masa kekafiran terkenal sebagai ya, gembongnya orang-orang musyrik. Bahkan pimpinan dalam peperangan-peperangan yang dilakukan untuk melawan kaum muslimin. Ya. Dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, Abu Sufyan pimpinan mereka. Nah, tapi ketika masuk Islam dan baik keislamannya, ya, membela Islam, nah, membela Nabi SAW, hapus semua dosa-dosa yang dilakukan di masa kekafirannya. Sekali ini menunjukkan tentang fadlul Islam. Keutamaan Islam. Ya. Dan menunjukkan tentang mahalnya hidayah. Tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. Sehingga sungguh suatu kebahagiaan. Yang sangat besar sekali. Dan nikmat yang sangat besar. Ketika seorang dianugerahkan Islam. Ya, harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jaga hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dikatakan nilainya mahal sekali. Ya. Tidak bisa digantikan dengan dunia dan seisinya. sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga para anbiya pun mereka senantiasa berwasiat kepada anak keturunannya untuk benar-benar menjaga hidayah ini. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya. Begitupun Nabi Yaqub alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, beda halnya ketika seseorang Muslim kemudian dia kafir, dia musyrik. Maka akan hapus semua amalan-amalannya. Nah, semua amalannya akan hapus. Beda dengan orang kafir masuk Islam. Nah, amalan-amalan soleh yang dilakukan dalam masa kekafiran bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bernilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang Muslim dia murtad atau musyrik, hapus semua amalan solehnya. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Ketika seorang Muslim murtad, jadi kafir atau jadi seorang yang musyrik, hapus pahala sholatnya, hapus pahala zakatnya, sodakohnya, puasanya, hajinya. Nah, yang ada adalah kejelekan-kejelekan. Nah, kejelekan-kejelekannya enggak terhapus. Tapi sebaliknya, kebaikan-kebaikannya hapus semuanya. Bertolak belakang keadaannya. Ketika seorang kafir masuk Islam, kejelekan-kejelekan semuanya terhapuskan. Sementara kebaikan yang telah dilakukan di masa kekafiran, bernilai kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang Muslim murtad, amalan-amalan kebaikannya hapus semuanya, sementara kejelekan-kejelekannya tidak dihapus, bahkan bertambah. Nah, sekali lagi, ini hikmat yang sangat besar yang harus kita jaga. Minta kepada Allah keistiqomahan. Nah, sehingga dalam setiap rakaat solat kita, senantiasa kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan disebutkan di sini, ketika seorang melakukan kebaikan, dilipat gandakan, menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Sesuai dengan keadaan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ada yang dilipat gandakannya sampai 10 saja, ada yang lebih daripada itu. Sesuai dengan keadaan kita ketika melakukan kebaikan tersebut. Nah, sehingga berbeda-beda masing-masing orang ketika dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya tadi. Qara'na hadisan wahidan, kita bacakan satu hadis saja, lebih pendek daripada hadis yang sebelumnya. Dihafal hadisnya. Nah, banin atau mutawasithah ini. Apa hadisnya ya? Pendek hadisnya. Tabillahun alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.